Bismillah. وصلنا إلى قوله فجرد وما نجا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. Sampai situ. Baik. Isi yang kosong. Isi yang kosong. Maju. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. Tidak akan ada yang selamat dari jeratan syirik besar ini kecuali orang-orang yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adal musyrikina fillah, dan sebaliknya memusuhi kaum musyrikin karena Allah. وَتُقَرِّبُ بِمَقْتِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ إِلَى اللَّهِ, mendekatkan diri kepada Allah dengan benci kepada kesyirikan dan musyrikin. وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَلِيَّهُ وَإِلَهَهُ وَمَعْبُودَهُ, kemudian menjadikan Allah sendirinya sebagai walinya, sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya satu-satunya. Fajarrada hubbahu lillahi wa khawfahu lillahi wa raja'ahu lillahi wa dhullahu lillah wa tawakkulahu 'ala Allah wa isti'anatihi billah wa iltijaihi ila Allah. Maka orang yang selamat yang mengesakan Allah dalam ibadah adalah orang yang jarrada hubbahu lillah, yang memurnikan kecintaannya hanya untuk Allah, rasa takutnya juga hanya untuk Allah, rasa harapnya juga kepada Allah, wa dhullahu, dan merendahnya di hadapan Allah, dan bergantungnya, tawakalnya hanya kepada Allah, beristianahnya, meminta pertolongan hanya kepada Allah, waltijaahu ilallah, dan bersandarnya hanya kepada Allah, dan beristighosahnya hanya kepada Allah, waqasdahu lillah, dan juga memurnikan tujuannya hanya untuk Allah. Muttabi'an li amrihi, dalam rangka mengikuti perintahnya. Mutatalliban li mardatihi, dengan mencari keridhoannya. Idza sa'ala sa'ala Allah, kalau dia meminta, memintanya kepada Allah. Wa idza sta'ana, kalau beristi'anah meminta pertolongan, dia beristianah kepada Allah. Wa idza amila amila lillah, dan kalau beramal, beribadah, beramal saleh, salat, puasa, sedekah, kalau dia beramal, maka amalannya untuk Allah. Fa huwa lillahi wa billahi wa ma'allah, maka orang ini selalu hidupnya untuk Allah, dengan bantuan dari Allah, bersama Allah. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Selesai ucapan beliau, yakni Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam kitabnya Madarikus Salikin. Saya ulangi, Madarijus Salikin. Selesai ucapan beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz pertama, halaman 346. Wa hadzal ladzi dzakarahu hadzal imam. Dan ini yang disebut oleh imam ini, huwa haqiqatu dinil Islam. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi adalah hakikat dasar Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang paling baik agamanya, atau siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menundukkan wajahnya hanya kepada Allah, yang menundukkan wajahnya hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Selesai pembahasan dalil yang ketiga. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Abu al-Abbas, nafallahu amma siwah kullama yata'allak bihi al-musyrikun fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu aunan lillahi walam yabqa illa syafa'ah. Kata musannif rahimahullah, berkata Abu al-Abbas Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah menafikan dari selain dirinya setiap apa yang dijadikan sebagai tempat bergantungnya musyrikin. Allah menafikan, meniadakan, membantah semua yang dijadikan oleh musyrikin sebagai tempat berpegang. Semuanya digugurkan. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun. Pertama, ditiadakan kepemilikan, bahwa semua sesembahan-sesembahan tidak memiliki. Aw qistun minhu. Yang kedua, dinafikan pula bahagian mereka dalam kepemilikan. Artinya mereka tidak ikut andil dalam kepemilikan sedikit pun. Aw yakunu aunan lillah. Dinafikan pula, ditiadakan pula adanya pendukung yang membantu Allah, tidak perlu, tidak ada. Walam yabqa illa syafa'ah. Maka tidak tersisa kecuali satu, yaitu alasan musyrikin meminta syafaat. Alasan musyrikin meminta pada kuburan-kuburan keramat, kuburan orang saleh, meminta pada orang mati, alasannya meminta syafaat. Tinggal tersisa satu ini. Fabayyana, maka Allah jelaskan, annaha la tanfa' illa liman adzina lahur rabb. Maka dijelaskan oleh Allah di akhir ayatnya bahwa yang demikian tidak bermanfaat, bahwa syafaat tadi tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kata beliau, fabayyana annaha la tanfa' illa liman adina lahu rabbu. bahwa syafaat tidak bermanfaat kecuali untuk orang yang diizinkan bagi orang yang diridhoi. Maka Allah katakan di akhir ayatnya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan kalaupun sudah diizinkan, mereka enggak akan memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridhai, illa liman irtadha. Fa hadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyah. Maka syafaat yang dikira diharapkan oleh musyrikin dari sesembahannya, itulah yang dinafikan oleh Allah. Itulah syafaat manfiyah yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana dinafikan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Baca ayatnya dari catatan kamu. Tugas, buka tugasnya. Baca ayat yang manfiyah. Naam. Ini. Pakai ini. Dia terjemahkan ya. Naam, pakai catatannya sendiri-sendiri. Yang tidak pegang berarti enggak ngerjakan PR. Nah, mana punya kamu? Hah? Taib. Iqra. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafa'atuhum syai'a. Dan betapa banyak dari para malaikat di langit tidak mampu memberikan syafaat. Nah, terus berdua. Amittakhadhu min dunillahi syafa'a. Amittakhadhu min dunillahi syafa'a. Terus qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Jait. Terjemahkan. Apakah mereka mengambil dari selain Allah para pemberi syafaat? Aywah. Katakanlah. Katakanlah. Apakah? Apakah mereka? Apakah walaupun mereka begitu? Apakah walaupun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan mereka tidak datang? Apakah kalian akan meminta syafaat pada mereka padahal mereka tidak memiliki sedikit pun? Nah, kalau kalian menerjemahkan kalimat ittakhadhu mengambil ilah, itu lebih bagus terjemahannya bukan mengambil ilah tapi menjadikan. Terjemahannya apa? Menjadikan. Amittakhadhu min dunillahi syafa'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat? Begitu. Menjadikan. Nah. Iqra. Yang nulis saja. Yang belum dibaca. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jayid. Terjemahkan. Maka tidak akan bermanfaat untuk mereka syafa'at orang yang diminta untuk bersyafa'at. Kurang pas. Syafi'in banyak dan dikasih alif lam. Harusnya terjemahannya tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maknanya tidak bermanfaat bagi mereka syafaat seluruh pemberi syafaat. Syafi'in jamak, seluruh pemberi syafaat siapapun enggak akan bermanfaat bagi dia. Mengapa? Karena mereka musyrikin, kufar, tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Nah, berikutnya. Dan nulis juga. Baru datang juga. Di kamar. Jauh banget di bed. Jangan taruh di bed. Baitukum al-an hina. Baik. Ikra. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Sebentar. Kamu baca apa? Baca Quran apa baca Weda? Yauma idzin. Quran itu ada tajwidnya barakallahu fikum. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Sayyid. Hah? Terjemahkan. Pada hari ini tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Yang Maha Pengasih dan diridhoi ucapannya. Jadi, hari ini kata Allah tidak ada bermanfaat syafaat siapapun kecuali dengan izinnya. Nah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Apa artinya? Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya? Jadi, kalimat man dzalladzi, man dzalladzi itu maknanya penafian. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Nah. Ayuh, ikra. La tudayyi'ul waqt. Jangan sia-siakan waktu. Al-waqtu kasayf illam taqta'ahu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau enggak segera kamu isi, dia akan memenggal kamu. Naam. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Jayid. Betul. Artikan. Dan takutlah kamu pada hari. Takutlah kamu pada suatu hari. Takutlah kamu pada suatu hari yang dimana tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat lagi. Terus. Ulangi ayatnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada satu hari yang seseorang tidak bisa membantu orang lain. Terus takutlah pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membantu orang lain dan tidak pula diterima. Bisa memberikan syafaat ya. Kepada yang lain dan tidak apa lafadznya terakhir wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun tidak bisa memberikan tebusan dan ya. Tidak pula bisa mereka ditolong. Ala kulli hal, makna ayat barakallahu fikum, takutlah pada satu hari nanti, yakni hari akhirat, yang satu orang enggak bisa menebus orang lain, tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa memberikan syafaat, bahkan tidak bisa mereka untuk menebus dengan tebusan apapun dan mereka tidak akan bisa ditolong. Ini juga syafaat manfiyah. Kembali kepada kitab. Wa akhbara an-nabiyyu, kalian sudah mencatat ayat-ayat Al-Qur'an tentang syafaat berapa? 19 apa 20? Kamu berdiri. Nah, kelamaan kalau lewat sana. Baik. Sekarang dari hadis. Hadis syafaat panjang, tetapi potongannya disebutkan di sini diantaranya. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Nabi SAW nanti yaumul qiyamah akan sujud kepada Rabbnya dan memuji Rabbnya. La yabda bi syafaati awwalan. Nabi tidak langsung memberikan syafaat, tapi sujud dulu dengan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan sebelumnya. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan kepadanya saat itu juga. Terus sampai kapan? Sampai diizinkan memberi syafaat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, dalam hadis syafaat, dikenalnya hadis syafaat, Nabi sujud memuji Allah sampai kemudian dikatakan kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tu syafa'. Nabi SAW tidak langsung memberikan syafaat, tetapi minta izin kepada Allah dengan memujinya dan menyanjungnya setinggi-tingginya, sampai kemudian Allah berkata kepadanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma', ucapkanlah akan didengar, wa sal tu'tah, mintalah akan diberi, wasfa' tusyafa', silakan kau memberikan syafaat, akan diberikan syafaat. Maka Nabi baru kemudian berkata, ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Rabbku, umatku, umatku. Ini meminta syafaat yang paling besar, yaitu segera diselesaikan urusan-urusan mereka di padang mahsyar, yang dijuluki dengan syafaatul kubra, syafaat al-kubra, karena itu untuk seluruh manusia, seluruh manusia. Kalau syafaat untuk para pendosa yang mau masuk neraka, tetapi dengan syafaat enggak jadi masuk neraka, itu sebagian manusia. Syafaat untuk yang sudah masuk neraka, diselamatkan dari neraka, itu juga untuk sebagian manusia. Sebagian, sebagian, sebagian. Tetapi syafaatul kubra adalah untuk seluruh manusia. Bahkan para nabi sekalipun menyatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, cari orang lain, cari orang lain. Sampai Rasulullah SAW yang menyatakan, ummati, ummati, baru kemudian diselesaikan urusan mereka seluruhnya. Wa qala lahu Abu Hurairah, berkata kepadanya Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu, mendapatkan syafa'atmu? Qala man qala la ilaha illallah khalusan min qalbih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan mendapatkan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari hatinya, mengucapkan di lidah, di lisan, tapi murni, jujur dari hatinya. Orang yang mengucapkan dengan jujur dari hatinya pasti ada buktinya. Orang yang mengucapkan di lidah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalau jujur dari hatinya, pasti dia buktikan. Apa buktinya? Buktinya dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Buktinya dia tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak meminta, tidak beristianah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah. Maka siapa yang meminta ke kuburan, meminta pada orang mati, meminta pada tempat keramat, berarti mereka tidak jujur dari hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Berarti tidak konsekuen, tidak jujur dari hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya dia langgar sendiri. Dia beribadah pada makhluk, dia berdoa pada benda mati. Barakallahu fikum. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillah. Berarti syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah untuk orang-orang yang bertauhid, untuk orang-orang yang ikhlas memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala biidznillah, dan itu tentunya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, maka syafaat ini tidak mungkin diberikan pada orang yang berbuat kesyirikan. Tidak mungkin diberikan kepada orang yang berbuat kesyirikan. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddal ala ahli al-ikhlas. Hakikatnya adalah dialah Allah sendirinya yang memberikan kebaikannya kepada orang-orang ikhlas tadi. Allah yang memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang bertauhid tadi dengan mengizinkan orang lain memberikan syafaat. Paham? Ini orang masyhur diberi syafaat. Masyhur diberi syafaat. Ini Syafi'. Yang memberi syafaat pada orang ini, yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih izin pada orang ini untuk memberikan syafaat kepada masyfur. Maka pertanyaannya, pada hakikatnya siapa yang memberikan kebaikan? Hah? Pada hakikatnya siapa yang memberikan kebaikan pada orang ini, kepada al-masyfur ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sayang kepada orang ini, karena dia muwahhid, karena dia bertauhid, maka Allah izinkan Syafi' untuk memberikan pada masyfur. Allah berikan izin kepada para syafi'in, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para malaikat ataupun orang-orang saleh ataupun para syuhada. Karena seorang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, maka dia bisa memberikan pembelaan syafaat kepada 70 keluarganya. Kepada 70 keluarganya. Maka keluarga yang mana yang bisa ditolong? Kalau keluarganya kafir, tidak bisa diberikan pertolongan oleh syuhada tadi. Kalau keluarganya musyrik, tidak akan bisa. Kalau keluarganya meminta dan berdoa pada selain Allah, tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertauhid, maka Allah yatafaddal alaihi, maka Allah memberikan kebaikannya pada orang tersebut karena dia bertauhid, maka Allah izinkan pemberi-pemberi syafaat ini untuk memberikan syafaat kepadanya. Mafhum? Kembali pada kitab. Qauluhu, ucapan tadi, sesungguhnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil dengan kalimat qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas. Siapa Abul Abbas? Abul Abbas itu kunyah, sedangkan julukannya, lakabnya Syekhul Islam, namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Imamul Muslimin rahimahullah. Baik. Berarti biasanya para ulama memiliki nama, memiliki lakab, memiliki kunyah. Kalau dikaitkan dengan Abu atau Ibn, itu namanya kunyah. Sedangkan yang lainnya adalah lakab. Syekhul Islam itu lakab. Ternyata Ibnu Taimiyah juga kunyah, karena Ibn Taimiyah, turunan Taimiyah, anak cucunya Taimiyah. Baik. Ternyata ada kunyah lain, yaitu Abul Abbas. Abul Abbas Syekhul Islam, namanya Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah. Ahmad Ibn Abdul Halim, Ibn Abdul Salam, Ibn Taimiyah Al-Harrani, Imamul Muslimin, Imam Ma'ruf dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Wa qala lahu Abu Hurairah, berkata kepadanya Abu Hurairah ila akhirih, hadal hadis rawahul Bukhari. Hadis yang dibawakan tadi dari Abu Hurairah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa yang paling berbahagia, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau wahai Rasul. Dijawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Dan di dalamnya ada kalimat syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanah wa lisanuhu qalbah. Di dalamnya ada kalimat syafaatku, kata Nabi, syafaatku untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, dan lidahnya membenarkan apa yang diucapkan dalam hatinya. Perhatikan, siapa yang akan mendapatkan syafaat? Orang yang ucapannya dibenarkan oleh hatinya dan hatinya diikrarkan di lidahnya. Apa yang diyakini dalam hatinya diikrarkan di lidahnya, la ilaha illallah. Artinya lidah dengan hatinya cocok. Itu baru dikatakan sidqan min qalbihi atau mukhlishan min qalbihi. Merekalah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang musyrik enggak akan mendapatkan syafaat. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, mengapa akidah tahawiyah masih dipelajari di tengah-tengah ahlu sunnah, padahal beliau salah dalam mendefinisikan iman? Barakallahu fikum. Sudah pernah kita bahas bahwasanya kesalahan beliau bukan seperti kesalahan ahlul bid'ah. Kalau kesalahan ahlul bid'ah, mereka membela kesalahannya dan kemudian mereka menjadikannya sebagai agama. Sedangkan beliau ini tergelincir dalam mengucapkan kalimat tersebut, sehingga muridnya menjelaskan bahwa yang dimaksud guruku adalah ketakwaan naik dan turun, sedangkan istilah yang lain iman naik dan turun. Artinya secara akidah beliau sendiri menganggap amalan-amalan berpengaruh terhadap ketakwaan. Berarti perbedaannya istilahi. Para salaf menyatakan berbedanya imannya, sedangkan beliau menganggap perbedaannya adalah ketakwaannya. Sehingga hampir seluruh para ulama menganggap bahwa kitab akidah tahawiyah memiliki fawaid sunniyah, faedah-faedah akidah al-sunnah yang sangat bagus dan membantah ahli bidah juga sangat jitu. Nanti kalau kalian pelajari, kalian akan terkagum-kagum dengan apa yang dibahas oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Sangat bagusnya. Barakallahu fikum. Sehingga yang merupakan ketergelinciran tidak menjadikannya keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan orang yang salah kemudian kesalahannya dijadikan sebagai agama. Ini tidak salah, ini benar. Yang tidak seperti ini, itu yang salah. Gak begitu. Tidak seperti itu. Ini hanya ketergelinciran, barakallahu fikum, sehingga para ulama sampai hari ini masih memakainya, karena semua pemahamannya dari awal sampai akhirnya ahlus sunnah murni, bukan murjiah.